Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai di surat Hud ayat 111. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kemarin kita telah menegaskan keraguan itu tidak ada di dalam objek-objek Islam, tetapi keraguan itu terdapat di dalam diri manusia. Hilangkan keraguan. Karena apa? Karena di ayat 111 ini Allah menegaskan innahu bima ya'maluna khabir. Dia Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat di dunia ini, hingga Allah dapat membalasnya dengan begitu detail dan dengan begitu bijaksana. Bila ada orang yang ragu terhadap Islam, silahkan dia ragu, silahkan dia kafir, Allah mudahkan jalan kekafiran itu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang kafir, silahkan Allah mudahkan jalan untuk menuju kekafiran dan tenggelam di dalam kufuran. Wa man syaa'a falyu'min, dan sebalikannya, barang siapa yang ingin yakin, meninggalkan keraguan, kokoh pendirian dalam Islam, maka Allah pun akan memudahkan jalannya menuju keimanan itu. Jangan menjadi mukmin yang setengah-setengah, setengah iman, setengah kafir. Nah, inilah Allah mengatakan di ayat 111 ini, setengah iman, setengah kafir itu jadi makhluk yang tidak jelas. Di sini Allah mengatakan, jadilah mukmin sejati atau menjadi kafir sejati. Jangan menjadi munafik, terlihat Islam padahal hatinya sangat memusuhi Islam. Terlihat muslim tetapi sebenarnya dia adalah musuh Islam yang paling bejat. Kita menemukan dalam kehidupan bermasyarakat bagaimana seorang Islam sangat benci dengan muslim yang lain tetapi sangat sayang dengan kaum kafir. Ini tentu saja bukanlah pelajaran yang baik untuk kita contoh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat 111 ini, yakinlah balasan atas perbuatan baik akan kembali kepada kita, tidak saja itu di dunia, tetapi pasti kita akan mendapatkannya di akhirat. Begitu juga perbuatan jahat yang akan kita lakukan, akan dibalas Allah di dunia, kalaupun kita tidak mendapatkan balasan dari perbuatan jahat yang kita lakukan di dunia, pasti Allah akan melakukannya dan membalasnya di akhirat. Silakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Ada beberapa hal yang menarik dalam keterangan ayat ini. Tapi kalau Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi lebih memaparkan tentang keindahan bahasa atau zauq dalam bahasa Arabnya ketika menafsirkan ayat 111 ini. Yang pertama sekali adalah bahwa memang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Jainal, ayat ini masih merupakan lanjutan dari keterangan ayat sebelumnya. Ketika Allah menerangkan fala taku fi miryatin, jangan engkau ragu, ya, jangan ada sakwa sangka dalam hatimu wahai Muhammad. Kemudian dilanjutkan lagi dengan tingkatan yang lebih kuat lagi untuk menanamkan keyakinan dalam hati Rasulullah. Walaqad ataina Musa al-kitaba fakhtulifa fih, ya, ada contoh sebelumnya bahwa mereka itu sudah diberikan kitab Taurat tapi ternyata mereka berselisih, dan yang dilakukan oleh orang Arab sekarang ini tuh hanya sekedar keraguan biasa. Jadi umat Nabi Musa itu jauh lebih hebat jahatnya daripada orang-orang kafir Quraisy. Nah, di dalam keterangan ayat 111 ini kembali, ya, yang menarik adalah Allah mempertegas tentang keyakinan itu, dan itu Allah sampaikan dalam huruf inna, ya, dalam huruf inna di sini. Ya. Syekh Muhammad Mutawalla Sya'rawi menjelaskan di sinilah letak zauq bahasa Arab yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang orientalis yang hanya belajar bahasa Arab modern saja, ya. Karena orang yang belajar bahasa Arab klasik sendiri saja belum bisa memahami ini dengan baik. Ada rahasia-rahasia ketika Allah memaparkan setiap bentuk huruf dan juga redaksi kata dan kalimat di dalam Al-Qur'an. Nah, yang dalam keterangan hari ini dengan redaksi hurufnya. Wa inna, inna adalah huruf taukid yang bertugas untuk menegaskan, ya. Dan ini dilakukan dengan fase atau jenjang-jenjang. Ketika ada seseorang yang meragukan sesuatu, kita katakan si Polan sudah pernah waktu itu datang ke rumah saya. Dia mengatakan saya melihat di sana. Dilanjutkan dengan fase kedua ketika dia tidak percaya. Betul, si Fulan itu datang ke rumah saya. Inna fulanan ja'a ila baiti. Ketika pada kali ketiga dia masih meragukan keterangan kita, walaupun sudah memakai huruf taukid inna tadi, maka dimasukkanlah di situ lam qasam, ya. Inna fulanan, ya, layati ila baiti. Sesungguhnya si fulan itu betul-betul datang ke rumahku. Inilah yang terdapat di dalam redaksi ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mempertegas keyakinan, ya, berusaha untuk memperkokoh keyakinan di dalam hati Rasulullah dengan mempergunakan huruf taukid dan juga lam qasam di sini. Wa inna kullan lama la yuwaffiyanna rabbuka a'malahum. Sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup balasan. Subhanallah. Inilah keindahan-keindahan Al-Quran yang semakin harus kita perdalami setiap hari. Tidak hanya cukup dengan terjemahan yang ada, kita beli tafsir. Tidak hanya cukup dengan tafsir-tafsir yang sudah kita baca saja, tapi coba kita mengambil tafsir-tafsir yang bisa dilihat dari sisi sejarah, dari sisi bahasa, dari sisi fikih dan sebagainya. Dan ini akan semakin memperkaya pengetahuan kita terhadap Al-Quran dan semakin membuktikan bahwa ternyata Al-Quran itu mengandung banyak sekali kandungan-kandungan yang mampu mendongkrak kehidupan kita, bukan malah ditafsirkan atau dipahami dengan pemahaman-pemahaman dangkal, dan itu sangat jauh daripada keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, kita menemukan di ayat 111 ini penegasan yang sangat nyata bahwa balasan Allah itu pasti. Walaupun kita sering menemukan di dunia ini sehingga kita meragukan apa benar Allah itu akan membalas setiap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Karena apa? Kita menemukan orang yang koruptor itu makmur di dunia ini. Penjahat, dasi, kerah putih itu sangat mewah. Tidak saja di Indonesia yang kita cintai ini, bahkan di dunia pun kita sering menemukan itu di dalam kisah berita yang ditayangkan di televisi atau kita dengar di radio ini. Dan kita juga menemukan baru-baru ini bagaimana anak-anak yang curang dalam ujian itu, walaupun kita tidak bisa mengatakan bahwa semua peserta siswa UN itu melakukan curang, tapi kita menemukan bagaimana ada sebagian mahasiswa itu curang dan lulus, sementara yang jujur itu gagal. Kita menemukan teken kontrak jujur dalam ujian sehingga dia kelas menemukan hampir 70% tidak lulus ujian walaupun mereka lulus. Timbul keraguan, yang berakhlak, yang memegang teguh pendirian, ternyata adalah orang-orang yang kalah dalam kehidupan, ternyata baik secara finansial ataupun dalam kompetisi, sementara yang curang, yang korup, dia akan lebih banyak menikmati kehidupan ini walaupun mungkin hatinya kita tidak tahu bagaimana. Tetapi kita menyatakan di dalam kepada semua pendengar bahwa balasan Allah itu pasti. Walaupun tidak di dunia, di akhirat itu nyata. Bagaimana pula di dunia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak semua balasan itu pasti di akhirat. Di dunia pun kita menemukan bagaimana akhirnya. Akhir dari perjalanan anak bangsa yang dibiasakan dengan curang dalam menempuh ujian UN di SD, SMP, SMA. Bangsa ini sekarang merasakan bagaimana bahaya laten dari korupsi tersebut. Itu adalah akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan secara sistemik tadi. bagaimana negara kita ini tidak bisa bangkit. Karena apa? Karena membiasakan diri dengan kecurangan dan korup tadi. Itu adalah hukuman Tuhan yang begitu nyata bahwa balasan di dunia ini pasti, walaupun di akhirat lebih pasti lagi. Dan kita juga menemukan bagaimana orang yang jujur dan berakhlak mulia itu walaupun mungkin menderita, tetapi menjadi orang-orang yang bahagia secara jiwa. Bahkan kita menemukan mereka akhirnya adalah orang-orang yang berjaya secara finansial. Yakinlah bahwa balasan Allah itu pasti. Di dunia kita akan meraihnya dengan kebahagiaan yang begitu dahsyat, dan itu tidak bisa dibeli dengan keberhasilan yang semu karena kecurangan. Kita bahagia dengan nilai rendah karena itu adalah jerih payah kita. Kita bahagia dengan uang yang kecil karena itu adalah halal dan berkat. Dan kita juga bahagia menemui akhirat karena kita telah melakukan yang terbaik. Balasan Allah itu pasti di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Masih ada waktu, Ustaz? Iya. Saya sedikit menyampaikan bahwa apa yang digambarkan oleh Ustaz Jenal tadi tentang bagaimana moral yang harus kita berlakukan di dalam kehidupan masyarakat dan harus kita junjung tinggi, inilah yang mulai sedikit demi sedikit bahkan sudah sampai kepada tahap yang begitu mengkhawatirkan. Kita lupa dengan kearifan para orang tua kita dahulu dengan pantun-pantun atau bahasa-bahasa nasihat, ya, bersakit-sakit ke dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang tadi ya, bersakit-sakit dahulu baru berenang kemudian. Kemudian miskin hemat pangkal kaya, bodoh pangkal miskin, ya, berbagai macam petuah-petuah serta kearifan lokal itu sudah mulai terkikis. Artinya apa? Beginilah gambaran masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat materialis, mengejar uang sebelum ilmu pengetahuan, mengejar kekayaan sebelum moral. Artinya yang lebih penting tergambar dalam kehidupan masyarakat kita adalah bagaimana memperjuangkan perut, memperjuangkan kekayaan, tahta, sedangkan hal-hal yang bersifat moral itu dianggap sudah hal-hal kuno dan tidak layak lagi diperlakukan. Padahal sebenarnya inti daripada kehidupan, inti daripada kebahagiaan kehidupan di dunia ini adalah ketika seorang tetap berada dalam jalur-jalur kebenaran. Dan ketika itu mulai diselewengkan, maka yang terjadi adalah mungkin saja orang itu mendapatkan kekayaan, tetapi dia tidak akan pernah merasakan nyaman di dalam kekayaannya, karena dia sudah mengajarkan orang lain untuk mencoba merampok keamanan dirinya sendiri. Orang yang membiarkan orang lain terlantar dan sengsara akan membuat orang lain akan melirik kepada hartanya dan mengambil hartanya tersebut. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain akan membuat dirinya nyaman dan membahagiakan orang lain, dan inilah kehidupan yang sebaik-baiknya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan balasan Allah itu pasti, dan setiap kebaikan yang kita lakukan kembalinya bagi diri kita. Bila kita ingin kebaikan menyertai, menerpa diri kita, lakukanlah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.